الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum Al-Khulu'. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala pada poin yang ketiga, إِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ بِذَٰلِكَ أَمْرَ نَفْسِهَا. Apabila seorang lelaki mengkhulu istrinya, dia membiarkan istrinya melakukan penebusan dengan mengembalikan mahar kepada suaminya dan suaminya setuju, sehingga apabila itu terjadi malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha, maka wanita tersebut yang tadinya berstatus sebagai istrinya menguasai urusan dirinya. Jadi tidak lagi di bawah kekuasaan dan pengaturan suami apabila telah terjadi khulu'. Walam yabqa lizawji 'alayha min sultan. Dan suami tidak lagi punya kekuasaan terhadap bekas istrinya tersebut karena telah terjadi pemutusan hubungan dengan terjadinya khulu'. Wala raj'ata lahu 'alaiha, dan tidak ada istilah rujuk. Tidak ada istilah rujuk. Berbeda halnya dengan talak, perceraian. Seorang suami menjatuhkan cerai masih ada kemungkinan untuk rujuk dalam masa iddah. Dia menjatuhkan cerai yang kedua, masih ada harapan untuk rujuk. Itu pada perceraian. Namun dalam peristiwa khulu', apabila yang terjadi khulu' dan sempurna khulu' tersebut, istri membalikan maharnya yang telah diberikan kepadanya, suami menyetujuinya, maka terjadilah pemutusan hubungan. Tidak ada lagi rujuk. Yang terjadi adalah perpisahan. Dan tidak ada lagi hubungan apapun di antara keduanya. Yang tadinya suami tidak lagi berstatus sebagai suami bagi wanita tersebut, dan demikian pula wanita ini tidak lagi berstatus sebagai istri. Jadi tidak ada istilah rujuk. Berbeda halnya dalam kasus perceraian. Apabila dijatuhkan cerai, maka mereka masih berstatus sebagai suami istri selama masih dalam masa iddah. Statusnya suami istri. Sehingga mereka masih tinggal bareng. Bahkan tidak diperbolehkan mengeluarkan istri yang telah dijatuhkan padanya talak. Talak satu, talak dua. Tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan dari rumah. kecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Adapun jika yang terjadi itu adalah al-khulu', maka benar-benar terpisah hubungan. Apabila mereka hendak kembali, maka seperti pernikahan baru. Seperti pernikahan baru. Ada mahar baru. Ada wali. Ada saksi. Ada kan wali mandat. Yang semisalnya seperti pernikahan yang baru. Apabila yang terjadi adalah khulu'. Malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha. Di mana seorang wanita dia yang menguasai urusan dirinya. Walam yabqa lizauji 'alaiha min sultan wala raja'ata lahu 'alaiha. Sehingga suami tidak lagi punya kekuasaan terhadap istrinya. Dan tidak ada rujuk. Yang keempat, la yalhaqu al-mukhali'ata talaqun atau zihar atau ila atna iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha. Bahwa apabila terjadi khulu', maka wanita yang mengajukan khulu' ini itu tidak ada konsekuensi dari hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan talak. Itu tidak ada kaitannya. Demikian pula dalam masalah zihar. Nanti akan kita terangkan masalah zihar. Tentang ucapan seorang lelaki kepada istrinya. Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Ini ada konsekuensinya pula. Nanti akan kita terangkan. Dan tidak pula ila. Yang dimaksud ila yaitu nanti juga akan ada rinciannya dalam pembahasan setelah talak. Namun yang dimaksud ila adalah seorang suami yang bersumpah. Bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Tidak menyetubuhi istrinya. Yang juga memiliki konsekuensi-konsekuensi. Illadzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Nah, apabila yang terjadi khulu', kata beliau, itu tidak ada kaitannya dengan masalah talak, masalah zihar, masalah ila, athna'a iddatiha, di masa-masa iddahnya. Min zawjiha alladhi khala'aha, dari suaminya yang mengkhulu'nya, yang menyetujui terjadi khulu'. Li'annaha tasiru ajnabiyatan an zawjiha, karena wanita tersebut sudah menjadi wanita asing. Ya, berbeda dengan talak, itu talak masih ada jeda. Di mana seorang wanita yang dicerai masih berstatus sebagai istri. Demikian pula zihar. Demikian pula ila, apabila terjadi masih berstatus sebagai istri. Tapi kalau yang terjadi khulu' ajnabiyah, maka wanita tersebut menjadi wanita asing. Tidak ada lagi kaitannya dengan suaminya atau mantan suaminya. Nah, di sini ada permasalahan yang disebutkan oleh para fuqaha tentang pada saat terjadinya khulu', apakah khulu' itu faskhun atau talak? Ini juga penting untuk kita pahami. Apakah terjadinya khulu' itu termasuk perceraian ataukah faskh? Faskhun. Kalau perceraian berarti kan ada hukum-hukum kaitannya dengan cerai. Ada masa iddahnya, ada rujuknya, dan seterusnya. Ataukah khulu' itu fasakh? Faskhun itu artinya memutus hubungan. Tidak ada lagi hubungan. Yang tadinya mereka berstatus sebagai suami istri, setelah terjadi khulu, yang dihukumi khulu itu adalah faskhun, maka masing-masing dari keduanya adalah asing dari yang lain. Tidak ada hubungan sama sekali. Begitu terjadi khulu dengan syarat-syarat yang sempurna. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa khulu itu talak, sehingga dia terhitung di antara jatuhnya talak. Talak satu, talak dua, talak tiga, terhitung dengan khulu. Dan pendapat ini ada yang menisbatkannya kepada Utsman Ibn Affan, demikian pula Ibn Mas'ud, dan diriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, dan ini madhab Al-Hanafiyyah dan Al-Malikiyyah, dan qawlun jadid, pendapat yang baru dari Al-Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dikuatkan pula oleh madhab Al-Zahiriyah. Mereka mengatakan bahwa khulu adalah talak. Madhab yang kedua mengatakan tidak, khulu itu bukan talak, tapi faskhun. Fasakh itu sudah langsung dipisah gitu. Apabila ada sepasang suami istri, mereka resmi menikah, suami istri, ya, sudah berjalan sebulan, dua bulan misalnya, tiba-tiba belakangan ketahuan bahwa ternyata suami istri ini, ternyata keduanya ini saudara sesusuan, pernah disusui oleh satu ibu. Maka apabila belakangan ketahuan, maka harus dipisah. Itu namanya difasakh, dihapus hukum pernikahan itu. Langsung dipisah, tidak boleh lagi tinggal bersama sebagai suami istri. Tidak diperbolehkan. Karena ternyata mereka bersaudara, maka dihapus hukum pernikahan itu. Pada saat diketahuinya ada hubungan persaudaraan di antara keduanya. Nah, madhab yang kedua mengatakan khulu apabila terjadi, maka itu adalah fasakh, dan tidak termasuk ke dalam talak. Dan pendapat yang terakhir ini, pendapat yang kedua, adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Abdullah bin Umar Qaus, salah satu riwayat dari madhab Al-Hanabilah, salah satu pendapat dari Al-Imam Syafi'i, pendapat yang lama. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim Al-Syaukani, dan yang lainnya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih, yang lebih kuat, bahwa khulu' bukan talak. Khulu' bukan talak, namun khulu' adalah hukum tersendiri, tidak termasuk dalam jenis talak. Dan pendapat ini sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dengan beberapa alasan. Di antara alasannya, dalilnya yang pertama adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kali menjatuhkan cerai, at-talaqu marratani, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Talak itu dua kali. Ini talak raj'i. Sekali menjatuhkan talak, dua kali menjatuhkan talak. Dua kali menjatuhkan talak. Nah, apabila telah jatuh dua kali talak, masih memungkinkan rujuk atau dilepaskan dengan cara yang baik. Masih memungkinkan kembali berstatus sebagai suami istri. Dan atau dia memilih berpisah, berpisah dengan cara yang baik. Lalu setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukum khulu'. Setelahnya, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. Apabila kalian khawatir keduanya tidak mampu menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rumah tangga, maka tidak mengapa keduanya berpisah di mana seorang wanita membayar tebusan, menebus dirinya. Ini khulu'. Setelah itu disebutkan ayat yang berikutnya tentang talak bain, talak yang ketiga. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila dia menceraikannya kembali. Ini talak keberapa ini? Hah? Talak yang keberapa ini? Tiga. Talak ada berapa? Tiga atau empat? Tiga. Apabila dia mentalaknya, maka tidak lagi halal bagi seorang istri untuk kembali kepada suaminya hingga istrinya tersebut atau mantan istrinya menikah dengan lelaki yang lain, lalu terjadi hubungan, lalu terjadi perceraian. Nah, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau seandainya khulu' itu termasuk bagian dari talak, berarti ada empat talak. Karena sebelumnya disebutkan, at-talaqu marratan, talak itu terjadi sampai dua kali. Setelah itu disebut khulu'. Setelah itu disebut talak yang terakhir. Kalau seandainya khulu' termasuk bagian dari talak, berarti ada empat kali talak. Padahal yang kita ketahui talak itu hanya tiga kali. Yang ketiga ada talak bain. Nah, ini jelas sekali menunjukkan kebenaran dari mazhab yang kedua bahwa al-khulu' bukan bagian dari talak. Apabila seorang suami menjatuhkan cerai dua kali kepada istrinya, sudah dua kali. Setelah itu terjadi khulu'. Terjadi khulu'. Di mana seorang istri mengembalikan mahar kepada suaminya. Mengembalikan mahar kepada suaminya. Terjadi khulu'. Nah, bagi yang berpendapat bahwa khulu' itu talak, berarti sudah talak tiga. Iya kan? Karena sebelumnya sudah dua kali jatuh. Terjadi khulu' yang ketiga, berarti talak tiga. Namun bagi pendapat yang mengatakan bahwa khulu' bukan talak, ketika terjadi khulu' berarti berpisah. Berpisah. Tidak ada hubungan suami istri. Apabila mereka hendak kembali, maka pernikahan baru. Tanpa harus ada persyaratan di mana seorang istri harus menikah dengan lelaki yang lain. Tidak disyaratkan. Karena khulu' bukan talak tiga. Khulu' bukan talak bain. Masih memungkinkan bagi mereka untuk kembali dengan pernikahan yang baru. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan masalah khulu' apakah dia talak ataukah fasakh, kata beliau, هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف. Perselisihan yang masyhur di antara para ulama salaf dan khalaf. فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح. dan yang kuat dalam mazhab Imam Ahmad dan para pengikutnya, bahwa khulu itu adalah perpisahan, ya, furqatun ba'ina, perpisahan yang melerai, yakni memisahkan mereka, dan fasakh walaysa min at-talaqi ats-tsalats, tidak termasuk talak tiga. Falau khala'aha 10 marratin kana lahu ay yatazawwajaha bi aqdin jadid qabla an tankiha zawjan ghayrah. Kalau seandainya seorang laki mengkhulu' istrinya dengan tebusan 10 kali, maka diperbolehkan bagi mereka untuk menikah dengan akad yang baru. Istri mengkhulu', nih, kembalikan mahar. Terjadi khulu', pisah. Sudah tidak ada hubungan suami istri. Nikah lagi, nikah. Nikah baru lagi. Nikah baru, ada mahar, ada wali, dan seterusnya. Tengkar lagi, khulu' lagi. Pisah lagi. Nikah lagi yuk. Nikah lagi sudah. Mahar baru. Walaupun 10 kali, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Walaupun 10 kali. Tidak disyaratkan seorang wanita harus menikah dengan laki-laki yang lain. Nah. Wa huwa ahadu qawlai asy-Syafi'i. Dan ini adalah salah satu dari pendapat al-Imam Syafi'i. Dan dipilih oleh sebagian dari para pengikutnya dan mereka menguatkan pendapat ini. Dan ini thabit dari Ibn Abbas dan murid-muridnya seperti Taus dan Ikrimah. Lalu beliau menjelaskan cara panjang lebar. Di antara yang beliau katakan, wa ma alimtu ahadan min ahli al-ilmi bin naqli sahaha ma nuqila an as-sahabah min annahu talaqun ba'inun mahsubun min ats-tsalats. Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para ulama yang menukil riwayat dari para ulama salaf, mensahihkan riwayat yang datang dari sahabat bahwa ada di kalangan sahabat yang menganggap bahwa itu perceraian, termasuk di antara tiga kali talak. Artinya beliau meragukan apa yang dinisbatkan kepada Utsman bahwa beliau menganggap itu talak, atau yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud bahwa itu talak, atau yang dari Ali bin Abi Thalib bahwa itu talak. Beliau meragukan. Yang thabit, yang sahih, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menganggap itu fasakh dan bukan talak. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas, ketika Jamilah bintu Salul datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang Thabit bin Qais, aku tidak mencela Thabit dalam hal agamanya, dalam hal akhlaknya, akan tetapi aku khawatir melakukan kekufuran di dalam Islam karena aku tidak mampu melihatnya karena benci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqata? Apakah engkau akan mengembalikan kebun yang diberikan kepadamu? Kata wanita ini, iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Thabit untuk mengambil kebun tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khud alladhi laha alaik wa khalli sabilaha. Ambil yang telah engkau berikan kepadanya, lalu biarkan jalannya. Artinya putus hubunganmu dengannya dari statusnya sebagai istrinya. Kata Thabit, iya. Fa amaraha sallallahu alaihi wasallam an tatarabbasa haidatan wahidatan fatalhaqa bi ahliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri Thabit untuk menanti satu kali haid. Lalu berkumpul bersama dengan keluarganya. Artinya berpisah dari Thabit bin Qais. Tidak lagi serumah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Walhasil hadis ini menunjukkan bahwa khulu' bukan talak. Kalau seandainya tolak, dia tidak akan dibiarkan tinggal dalam rumah. Apa? Dia keluar dari rumah. Afwan. Tidak akan dibiarkan keluar dari rumah. Karena kalau itu baru talak satu, talak dua. Dan ada masa iddahnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ada tiga quru. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istri Sa'd bin Qais untuk menunggu satu kali haid saja. Jadi sekedar istibra ar-rahim. Sekedar untuk membersihkan rahim bahwa tidak ada lagi bekas dari milik Sa'd bin Qais. Baru diperbolehkan dia untuk nikah dengan yang lain apabila dia menginginkannya. Walhasil, yang sahih dari pendapat para ulama, apa yang kita sebutkan bahwa khulu' bukanlah talak, namun khulu' adalah fasakh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.